yang tanah air kita. Lihatlah ayah kita, leluhur kita yang luar biasa di Ngawi. Dan jaya, insya Allah. Kanjeng Raden Tumenggung, Pangeran Jatinegara, ingin Indonesia damai, tidak ingin Indonesia tercerai berai, ingin rakyatnya indah bukan susah, ingin Indonesia rakyat dan ibunya bahagia bukan sengsara. Al-Fatihah.